wa kal adadi al mumayyiz bi masdarin, dan seperti al adad al mumayyiz, al mumayyiz bi masdarin, seperti bilangan-bilangan yang ditamyiz dengan masdar. Maka al-adadi al-mumayyazi bimasdarin, dan seperti bilangan yang ditamyiz dengan masdar. Nahu, ini ma'tuf mana kal-adad? Ya, sebelumnya lihat ya. Wa illam takun masdaran wa dhalika ala sabilin niyabah عن المصدر نحو كل وبعض مضافين المصدر مدين نحو وكا ya sama. Dan seperti bilangan yang ditamyiz dengan masdar, contohnya fajliduhum samanina jaldatan, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Di sini al-adadnya mana? Samanin, dia jatuh di sini sebagai apa? Mahfun mutlak, ditamyiz dengan masdar jaldah. Wa i'rabuhu al-farabidatun li syartil mafhumi min al-mawsul fi qawlihi wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. I'rabnya fa fajliduhum adalah fa yang fungsinya mengikat syarat, yang syarat itu difahami dari si mausul yang ada pada ayat sebelumnya. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم, dan orang-orang yang menuduh mereka kaum wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina, ثم لم يأتوا بأربعة شهداء, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi, فجلدوهم, maka cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambukan. Jadi fa di sini fungsinya mengikat syarat yang difahami dari isi mausul pada ayat sebelumnya, dan seolah-olah ini sebagai jawabannya. Fajliduhum jawabannya dari syarat yang difahami dari ayat sebelumnya. Ijlidu fi'lu amrin, ijlidu fi'lu amrin mabni ala hadzin nun wa wawul jama'ati fa'ilun wal ha maf'ulun bih, sedangkan ha maf'ulun bih. Fajliduhum ثمانين ميمية علامة الجمع, ثمانين مفعول مطلق وعلامة نصبه الياء. Jadi مفعول مطلق berupa عدد, yang di sini عددnya ditamyiz dengan مصدر. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه محمول على جمع المذكر السالم, karena dia ثمانين itu محمول kepada جمع مذكر سالم. جلدة تمييز, jaldatan tamiz. Fathamanin maf'ul mutlak, maka thamanin adalah maf'ul mutlak. Naibun anil masdar al-mahzuf, dia pengganti dari masdar yang dibuang. Wal asal, asalnya adalah fajliduhum jaldan thamanin, maka cambuklah mereka dengan cambukan 80 kali, yang jumlahnya 80 kali. Thumma hudhifa jaldan, kemudian dibuanglah jaldan. Wa ju'ila tamyizan, dan dia dijadikan sebagai tamyiznya. Li gharadil ibham, kenapa dibuang di sini jaldannya? Tujuannya agar diibham. Ya, itu yang pertama. Thumma tafsiri kama qala al-musannif, kemudian setelah itu fungsinya agar ditafsirkannya ibham tadi. Maka cambuklah mereka 80. 80 apa? 80 kali cambukan. Ibham kan sebelumnya, kemudian ditafsirkan dengan masar ini. Kama qala al-musannif, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Wa jaldatan tamyizun ay lil adad, maka jalda di sini i'rabnya tamyiz, yaitu tamyiz bagi adad, bagi 80. Wa ka asma'il alat, juga seperti isim-isim alat, ya, yang menggantikan dari masdar, diantaranya kul, ba'ab, kemudian juga adad, kemudian juga apa di sini?